nek jenengan sholat no masjid no musola, karo imam dibimbing, dijak wiritan, dijak zikir. Niku tujuane kangge nutup ghaflah-ghaflah, blayang-blayange ati kula jenengan nalika sholat. Nek bar sholat dijak wiridan astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Terus nonne la ilaha illallah wahdahu la syarika lah له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Kumburi disambung. إلهي يا ربي أنت مولانا سبحان الله. Buri cek disambung neh. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Niki tujuane kangge nutupi ghaflah ghaflah. Lali-lali kulon jenengan nalika sholat. Mula nek sholat ku aja kok lancing bersalam terus pelencing mboten jek. Dijak wiridan 20 menit wis ngosek-ngosek ra karuan. Tapi nek i'tikaf nang ngarepe TV kok buwetah. Ikhlas duduk khusyuk ningkluk tawaduk dan berjamaah. Darusan maca Quran, nyimak Quran 15 menit no geger wis diongkak ongkek meripat sepet. Tapi nek nyimak surat Kemilau Cinta Kamilah, surat Ketika Cinta Bertasbih, surat Sejuta Cinta Marsanda, betahe ra karuan. Ngapal wong aku yo ndek TV kok. Nek wong-wong iki kadang nek ra Ramadan nyapa salat Isya ngenteni sponsor. Angger katik sponsor gagene ana jeding wudu. Wudu ya cepet-cepetan kuwatir keri sinetron mbok sempurna mbok ora wudune. Wong nguyah e digetno kok. Wis nang cewek epek-epek-epek-epek-epek. Wudu mlebu kamar salat. Nek salat nang jero kamar iki lawang dibuka titik ben krungu nek sponsore wis bar. Jenenge wong salate keri kuwatir keri sinetron digetno Allahu Akbar wus wus wus wus wus wus. Assalamualaikum, assalamualaikum, rukoh tarik seruwet ora sah wiritan mencolot neh nang ngarepe TV. TV ini dileh sampe aneh, ate mbok leh bereng. Wis sampe Kamila kok mengkae kok iso. Ndek iki mleh royokan kafa meng leh royokan kafa meng lho piye ndek critane. Kafa loro meng lho piye. Jadi anak mah Bu mblenger aku seneng iki. Balekno nyetel TV dileh-leh. Nuncah saiki yo mbantah Bu, sampean tuku TV nuku sapa to Bu? Ya nopokno anak. Lah iya kok mau ngalah tuwek, mau ngalah. Kalah mlebu kamar lagi gelem ngaji, maca Yasin karo mewek. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nangis ora mergo angen-angen ayat Qur'an gak, kalah remote. Anake kok njogo krungu buke ngaji kok karo nangis, paling buke pengen Kamila gak mengkae. Anake ngesakno TV-ne dileh cetek. Gile Bu, wis tak ganti Kamila neh. Sadaqallahul azim. Tinggal wiridan kanggo nutup goblah mergo setan niku walus Bapak Ibu. Aja kok kula jenengan tepak ngeten iki wis salat niku lho sik digudha karo setan. Allazi yuwaswisu fi suduril nas minal jinnati wan setan sing godho wong salat niku min syarril waswasil khannas namine khannas. Ku setan sing bagian budha wong salat. Lha sampean nek ndek anak aja didinakno khonas. Kuwi jenenge setan. Alus. Ha wong ngijir dhuwit ora temok, dinakne ora ketemu, diutak-utek dijari-jari ra temok. Lu tinggi salat iso temok. Bar kok pasar rengel blonjo, nggo dhuwit 500.000, entek 300, mestine kan isek 200. Lho kok karek 1. Terus kile sing 100 nondi? Ora nemokno lu dige salat iso temok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuku kelopo 3. Allahu Akbar. Lengo 2 kilo. Teri 2000. Sami Allahu liman hamidah. Pakane njaluk nyangkeng neraka. Allahu Akbar.

الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إنا kula ten mriku niku golek kulhui ra temok. Kulhui nondi parake kok ra enengno kene. Nek sing azan bareng yo menuak, azan subuh yo menak. Hayya 'alal falah. Niki sing wis tau rono yo persis azan Mekah ngoten modele. Kula saged nirokno Bapak Ibu soalé kula niku nate suwe urip ten mriku, ngaos ten mriku. Mboten pamer kula niki senajan tasih enom, kula nglakoni haji niku sampun ping pisan. Pisan ya hitungan nok. Ping pindho rencanane niki men lebetne tasih kelompok-kelompok, Pak. Engko lek kok kene ya tak kelompokno. Dadi panitia ngertiyo ben gelis nglumpuk piye carane ngono. Azan wena azan subuh as-salatu khairum minan naum dadi salate duwa naume ndek wong Mekah Madinah ku nek salat suwe turune sedelo dadi nek azan ngono sunatu khairum minan naum solai dawa naume sedilu ndek nek wong kene kan ora to solai ndek naume dawa nek azan salatu khairum minan naum jarene sing ngrungokno le kae dikongkon turun neh kae melungker akhire kelakon subuhe jam 7:30 usalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi taala. Dapak sing azan nang nom. Sing azan ya wis mambu kuburan ni wong. Asyhadu an la ilaha illallah. Jenenge nom masjid nang bocah papat turu nom masjid. Krungu azan model ngono ku langsung mlewayuna jeding kabeh. Ora wudu, nguyoh tok terus minggat kabeh. Nembar azan yo reko-reko pujian bareng. Subhanallah Allahil Azim. Nanti bocah-bocah. Subhanallah wa bihamdihi watuk mlebu speaker ora ana sing budal jamaah sing budal sitok ndil nang wong ya wis tuwi pisan turu dalan ya tak watuk unglu bareng mlebu masjid bel mambu balsem sing pujian gemke ya mambu PPO dadi masjid ya ambune balsem campur PPO. Akhirnya jamaah subuh yang wong loro tok nang padha tuweke. Sitoke ngimami, sitoke dadi makmum. Ngono kuwi imame ya kemenyek. Makmum sitoke dhek apa ngimami leren melengak mengguru. Barisane dikencengno. Ya makmum sak lonjor kon ngencengno barisan. Sawu sufu fakum. Rekane ya ngelingno, "He, salat subuh aja lali niat lho ya, engko nang awakmu ra niat." Kowe nek ra hafal niate tirokno aku sholli fardhu subuhi roke ngateni mustaq. Wong tuwek to Pak ape muni rakaataini ra iso fasih dadi roke ngateni. Ha pancen wis tuwek nek ngimami yang guyokno wong. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahimin. Sampai nguri dhewe ku gairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum apa amin ni watuk sik. Amin. Nelongso. Mari jamaahi wong loro jagongan no serambi masjid ngregenek wong padha tuweke. Omong-omongan sing sitok. Wong-wong ido nanti kok ra ono sing jamaah. Sitoke nyaut, ra usah kaget deh. Nah, wong pancen ki ya mejite wong loro. Iya awak dhewe sik urip isih ana sing nggone salat, ngramut masjid. Ha nek besok awak dhewe mati terus piye mejite? Deh ngono kok bingung ya carane. Piye? Ya cah nom-nom kuwi dikandani. Saurunge awak dhewe mati, ayo mejite didol. Dadi sepurane ya mumpung urung ditingkat masjid, mumpung urung digedhekno. Engko apa mbangun masjid gedhe-gedhe nek ora dinggoni jamaah. Ngatokno ngarep kuwi dicepi papan kae papan sing gedhe ne tulisi dijual. Paling ramene masjid nek wayah salat riyo tok to nggih. Gelari terpal beres. Rantai-rantai duit. Sakniki usum ten bundingan masjid mundak kompedi. Megah apik bangunane, tapi isine lainnya saya ini akeh masjid lodok. Ngerti lodok pak? Ya bangunan karo isine ora imbang. Ya lodok itu jenis. Padahal apa-apa ini lodok itu apa enak. Ya kok diguyu tuh. Ketu lodok, apa enak. BH lodok, apa enak. Kaos lodok, apa enak. Sandal lodok, apa enak. Bojo. Apa-apa nek lodok ra penak, penak sing ngepres, masjid yo ngono, penak sing ngepres. Mangkane timbang jamaah mek sak larik to rong larik, nggih masjid rasa gedhe-gedhe, yo gawean jlantir ngono wis. Kamu rong larik ngono. Ten pundingan masjid mundak gedhe, tapi jamaah sepi, terutama nek subuh. Prihatin. Ten pundingan masjid sepi, kecuali Masjid Kanorejo. Tak delok wonge kabeh do ahli jamaah alhamdulillah. Nek liyane masjid kene wayah subuh sepi, tapi nek Masjid Kanorejo aku yakin wayah subuh penuh jengklonge. Wong kadang masjid gedhe nang jamaah subuh mek wong telu, telu ndil ngono ya kemuenyek. Lampune masjid dikakno njaba jero, bayar kaya pasar malam. Ana kipas angin rolas ya dipeweteki kabeh. Apane njero masjid kaya leso suwus-suwus-suwus-suwus. Isine mek wong telu. Mulih jamaah ya kembung kabeh wetenge. Perkara kaken kipas kurang wong. Mulane tolong, tolong. Ibu bapak, khususnya takmir-takmir kula pesen iki wayah Ramadan, masjid musala ditata. Ben semangat ben ketok syiare Islam. Azan kelene sing nom suarane banter sing tuwek rasa adzan wis bagian resik-resik telak cecep bagian kosok-kosok bagian nyapu ganjarane padha ora di masjid melanggar nek gak sing adzan tuwi ya kebaru cah cilik engkon adzan wa'akbar wa'akbar kaya sempe keteke gulune traweh imam kelene sing nom sing sepuh bagian donga, dindum adil, regenerasi, kadang ora kok. Sing tuwek lho ora didik sing nom. Sing tuwek yo sing ngeyel ae. Aku no kene pirang-pirang tahun bangun masjid iki sing ngawiti aku. Ape dindih karo cah nom-nom, ora dikongkon ngimani, muni ngimami yang ngimani. Engkarek sak gongen kok ngeyel. Sing sepuh ngalah, sing nom maju regenerasi. Nek sing sepuh wis sedo, sing nom siap genteni. Kok sing sepuh bagian donga apik dadine. Jong, awakmu sing nom maju jong ngimami, sing nom ngregani, mboten mbah wong jenengan sing sepuh nggih langkung sae jenengan sing ngimami. Gak wis, mbah iki wis tuwek, mbah wis ora iso paseh. Kono maju ngimami. Nggih mbah menawi ngoten nuwun sewu mbah. Yo maju o. Tapi aja cepet-cepet ya, Cung. Mboten, Mbah, mboten. Nek kula kecepetan ya sampeyan sanjang. Ya.

Ya sedengan, aja terlalu kalem, aja terlalu cepet. Oh, pene cepet imam 6 nah, mentang-mentang imam 6 mosok traweh 20 rakaat 8 menit bar. Kebarus ngimami ning trimo sholli sunnatut tarawih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu akbar. Entul-entul jendit-jendit gobek-gobek mencolot. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Entul-entul jendit-jendit gobek-gobek mencolot. Allahu akbar. Dalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Entul-entul jendit-jendit gobek-gobek mencolot. Ya kebaca to. Menungko yang ngesakno makmum sing tuwek. Wong tuwek yang bekane ngongsro. Ini imame Allahu akbar, subhanallahu hamidah, Allahu akbar. Lah imame sing tuwek gak. Oek mati nonggon. Loro ngesakno makmum sing duwe penyakit asam urat. Ngapa rukuk eleran ancang-ancang dhisik kok. Telu ngesakno makmum sing lemu. Wong lemu ku salate abot. Saman delok wong lemu nek salat. Apa sujud eleran deger-deger sik kok. Apa tangi ini gak kerentalan orang iso tangi. Tahiyat lo karena jagang, orang jagang, guling. Lene imamnya cepat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Makmum sing lemu apa nih? Gelundung, gelundung, gelundung. Sedengan. Tapi ojo terlalu kalem. Mengimami terawih doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nasing diwaca ta Yasin wal Qur'anil Hakim. Yakin urung leh rong rakaat makmum entek. Imam lagi salam gebaya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nondi begecil-begecil. Entek makmume sedengan. Wong kula niku nate pengajian umum. Nggih ngeten iki wayah Ramadan nuzulul Qur'an ten daerah Jawa Tengah mriku. Kula pas ndugi mriku wayah tarawih diaturi kon ngimami. Kula kuwatir suara entek, pun kula tak makmum mawon. Sing biasa ngimami maju, lha kok imame kemenyek. Imam kemenyek iki ketara, Pak. Delok mlakune wis ketara. Jleb, jleb, jleb. Aku kerasa suwe rasane wong iki. Lha kok tenang, lagek takbir wis digawe gawe. Allahu akbar. Aku sajur-ajur. Lha iki engko bare ya apa? Lha wong imame nang desa iso tiru Mekah to, Pak. Warang-warang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku wis makmumi mentolo mikir, atok gelem aku kon ngimam. Sampai waladhdallin. Amin. Sing diwaca ora trima surat sing dawa-dawa niku, Pak. Langsung ayat nggone tengah Quran sing wangel-angel. Kula dhewe ra roh ayat apa sing diwaca ira roh. Padahal aku ki hafal Quran ra roh ayat apa sing diwaca. Gawaya ngono imame. Wa ma mandek lali, Pak, imame, Pak. Lah kok ape nyauti piye wong wa ma tok ile sapa sing roh terusane. Ono Qurani wa ma sak pirang-pirang. Bawalene neh. Wa ma ping teluwi wa ma wa ma. Wa ma. Akhire makmum yo kleng-kleng sak kancane. Ngono kuwi ana sing ngomong,

longan rasa dipikir. Angger bayange dadi metu dhewe longane. Nurung nggih bayang kok bingung mikir longan ni wong bento to. Bayang ni wong tua, angger wong tua tepak longan awak dhewe anak putu ditepakno Gusti Allah. Angger bayange dadi metu longane. Wis to, eneng bayang kok gak metu longane, kuwi bayang disendekno. Nah wong tua diklemprakno. Hati-hati. Nah, wong tua itu, ya wong tua, ya moro tua. Senajan jengkel no hati, tetap wajib diapii. Kadang ngenten tuh, mertuan jengkel no hati itu kadang ya eneng. Mantu ini diler sandalan-dalan. Mantuku sing barep ya, alhamdulillah, yun jowo nek karo wong tua. Di opo-opo ya eling wong tua, ngeteri wong tua. Nanti nomor loro ya sebelas, ya mek mona, mana tok. Wis to senajan moro tuwa ngono tetep wajib diapii. Allahumma sholli ala Muhammad. Anggep wong tuwa moro tuwa iki Quran amoh. Amoh kuwi Quran. Aja nganti keleleran. Apa nyekel kudu wudu dhisik, delek panggonan sing dhuwur. Elek kaya apa ndengkelno kaya apa wong tuwa kuwi Quran. Mulyakno. Aja nganti keleleran. Hati-hati kualat sampeyan. Anak kuwi lho meskipun pintere sundul langit iso ngraji angin paribasane sugih sak blan gentak ate elek karo wong tuwa mantu kok wani karo mara tuwa aja arep-arep urip barokah mriki kita sing enten mantu sing elek karo mara tuwa yo terusno terusno to puret-puret uripmu walaupun pinter sarjana titele renteng-renteng kate elek karo wong tua, elek karo moro tua. Rangarah iso mulya uripe. Banyak kejadian seperti itu. Saya itu sudah sering menengeri. Meniteni lho meniteni. Ya wong tua, ya moro tua, Bu. Wong kan rejo ki ayu-ayu kok do kopok ya. Dalem, Pak, ngono laku ben seneng. Bu, Bu. Endele ngene. Rumana? Ya wong tua, ya mara tua. Biasanya wedok-wedok itu ada bedak-bedak no. Nek wong tuane dhewe sing dolan sembawaran titok no. Kulkas-kulkas disuguh no. Lemari, kursi digawak no. Tapi nek mara tuane sing dolan mecucu raine ngelumpuk neng lambene lincip. Karo gremeng. Rena, rene. Alasane dolane putune. Wala apa-apa digawani kabeh. Kenane toples digawa, piring digawa, engke apa nes sampe digondol. Udan. Terus pundi niki? Terus napa prai? Nggih, golek nggon sik. Sing mriku golek nggon sik. Nggih, sing mulai nggih mulai, sing terus kula tutupno. Sek kurang sitok. Ibu. Sing nang kene masih aku. Ibu. Ya wong tuwa, ya mara tuwa. Nggih, Bu, nggih. Wong lanang ya tak pesen, mergo wong lanang ku biasane kalahe karo wong wedok. Ape ngegeki dhuwit wong tuane konangan sing wedok endi sengap. Ya ngono, makmu rumaten terus. Ngono iso mengkeret. Ketune iso gila-gila lho. Raoleh ya wis, raoleh ya wis. Ora sida. Nuwun sewu. Pancen wong lanang iki pengapesane saka wong wedok. Polisi ketok gagah nek pas tugas. Pak lurah ketok gagah nek pas no bali desa. Kiai ketok gagah pas teramah ngene iki. Nomah disentak bojone ya goblok dadak. Lolak, lolok. Ngantek brengose lumrotoli krotok-krotok-krotok-krotok-krotok. Ya mbah wong wedok mbah mengandung apa? Hati-hati. Birrul walidaini. Allahumma sholli ala Muhammad. Es, sing terakhir. Napa malih niki wulan Ramadan lho nggih, wulan Ramadan wayahe bagus amal. Wal jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, berjuang niku kondisional. Nek zaman Kanjeng Nabi biyen berjuang niku perang musuh wong kafir, numpak jaran nggawa pedang. Saiki ape sampean tiru, Pak? Numpak jaran nggo pedang, ditutno cah cilik-cilik sampean. Padhe ape nanti, Pakde? Pekar napal nanti, Pakde? Nek ngene disoraki, orang gila, orang gila. Berjuang terus pundi? Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Pertama, nganggo amwalikum. Bapak Ibu ingkang minulya, Ibu tolong dirungokno dilungkas nih 10 menit mawon. Berjuang pertama ngangge bondo donya, sing sugih berjuang nganggo donyane. Ten gene swarga niku enten peraturan, enten undang-undang, anti haramun ala kulli mutakabbirin wa kulli bakhilin. Swarga awakmu haram dileboni siji wong sombong, loro wong mecukil. Ya wis medhit karo mecukil misanan. Mula lek pengen mlebu swarga dalile kun lomanan wala takun meditan. Wis dalil Jawa ae, dalil Arab paling yo ora cetha. Dadi wong sing loman aja dadi wong medhit. Dirungokno, medhit niku tingkat-tingkatan. Ana medhit tingkat RT, medhit tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat desa, tingkat kecamatan, medhit tingkat kabupaten, medhit tingkat provinsi, medhit tingkat nasional, ana medhit standar internasional. Sing paling nemen dhewe jenenge medhit keturunan. Iki arane medhit fiddini wad dunya wal akhirah. Ana masjid dibangun. Kuwi ora nyumbang, ora urun, tapi usul senengane. Usul. Menara iki kurang gede, bongkar, ganti sing gede. Keramike wis elek, bongkar, ganti marmer. Jeding iki ya kurang ombo, kudu diambakno. Ngarepe dikai wijuan, sing resik terjaga kesuciane. Jere sing mimpin sidang. Lah duwe piye? Ya mbah. Wis to Pak Lurah sampean titeni Pak Lurah, warga sampean lek ana rapat musyawarah sidang kok kakean usul-usul-usul, biasane ora pate urun. Walaupun tokoh masyarakat. Luweh urun mong biasa-biasa meneng-meneng mara glodak ngetokno. Nggih napa nggih? Tenan kowe. Ten pundi nggen? Pokoknya neng rapat kantek wong gak akan usul, usul, usul. Coploan ketune, gak unyeng-unyengnya papat menjeru. Jitok ya sak sumur. Wis to desa iku nek kakean wong medhit, agama ora iso berkembang. Pengajian iki lho pengajian kaya ngeten iki. Tah nom-nom remaja pemuda gak ya acara 17-an Ramadanan ngeten iki. Ha sing akeh urune tambah wong biasa-biasa nunggu sing kata biasane. Nggih. Tenan. Desa nek akan wong medhit agama ora iso berkembang. Wong apa nggih musala 4 meter persegi lho 5 taun ora dadi. Nek rapat ping 46. Balak-balik diwacakno Fatihah. Para bapak jamaah sedaya supaya langgare cepet dadi monggo kita wasakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Fatihah yo Fatihah, tapi duitmu tokno. Mangkane tolong Bu, Bu. Bu. Tolong lek tangga jenengan ana sing medhit, tolong aja dijak besanan. Nyonyor sampean. Besanan karo wong medhit, ora ngira diwewehi sampean. Riyaya ya ora weweh wong medhit. Wong ra tau mbleh pitik. Mbleh pitik ya ngenteni nek pitike ketubruk sepeda motor. Lagi dibleh. Wong medhit iki mangan sego eman, medho sego iso entek. Mangan iki ya sing kira-kira awet ora entek-entek. Dadi wong medhit kuwi nek mangan duwe menu khusus dengan teknik tertentu. Sing dipangan ora sego, kacang ijo mentah. Jukuk sak gegem lebokno cangkem. Ora usah dipamah, surung nganggo banyu putih, lek mlebu weteng. Sesuk metu kan utuh diumbah neh. Nggo mangan sesuk neh. Lho joko uang Pak, kucing iki ora seneng karo wong medhit. Neng wong medhit mangan lawuh pindang, kucing nunggu ning isore. Mangan lawuh pindang dah wong kuwi, tak tunggonane. Engko paling ora aku leh ndase. Bareng mangan pindang tekan das. Lah kok dikremus to?

dikerjakan gotong royong kerja bakti tangga-tangga sing gawekno jerone sak detek sak pengawe. Ora gede Pak rumah sementara, ukurannya hanya 1x2 meter, tapi tahan gempa, anti lesus, anti bledek. Kuburan. Kuwi rumah sementara. Diuruki dintepi maesan kaya patok tulisi jenenge wonge. Sarmidin. Niki berarti omahe Kang Sarmidin. Enak sing jenenge Sarmidin. Ya, muga-muga dawa umur. Lah yo dikasih contoh ape tisra dikasih contoh ya ape mati kok. Kok bingung. Kenek apa atik ditulisi jenenge wonge, gawe tenger. Menawa keluargane pengen ziarah, pengen ndongakno ben nengeri kuburane. Kok loro Pak patoke? Nggih, patok nek mok sitok kuwi jenenge tenger. Nek patok loro ngono kuwi jenenge tenger. Ana kubur kuwi isine wong tenger. Ana bolak-balik kula terangno, patok loro kuwi ya gambaran isine alam kubur ya loro kuwi, imma raudhatun min riyadil jinan au khufratun min khufarin niran. Nek gak tembus dadi swarga, tembus dadi neraka. Dadi alam kubur isine loro. Swarga kaya para pahlawan pejuang sing agamane Islam. Neraka kaya wong kafir. Nek gak enak swara, mula wong Islam mati kuburan patoke loro. Kemungkinane loro kuwi nek gak swarga neraka. Nek wong Kristen patoke ya mung sitok, Pak. Ora eneng wong Kristen patoke loro. Sitok, kena apa? Isine alam kubur mek sitok kuwi neraka tok ora ana swargane. Tapi ya meneng ae aja kandakno wonge iki. Iki aja sampeyan ora tak ndari. Mune patok sedike salib, nek apa? Ya tujuan uripe selip kabeh, ora ana sing ngincer breset kabeh. Patok sedike plang, kena apa? Malaikate nek ngamplengi ya plang, pleng, plang, pleng ngono kuwi. Wong Islam langsung buntel kain kafan, diuruki lemah, bantale songko lemah, lemah mergo malaikate ya kalem ya ramah, ndukur dikei papan, mergo oleh papan swarga, papane genah, papane penak. Wong Kristen diadhe peti, kena apa? Malaikate ya peti, petiti ngono kuwi. Tambah ana agama Hindu Buddha rasa dibakas, lagek mati sik nang donya diobong dadi latu ajur mumut. Iki sik nang donya wis diobong dadi latu. Apa meneh besok nang akhirat tambah nemen ngobonge nang neraka. Mengkane wong mati sebutane ra padha, Pak. Nek wong apik, wong soleh disebut sedo. Kuwi tegese siksane wis bakdo, karek nikmate sedo, siksane wis bakdo. Kaya aku wirengen iki sok ben sedo, Pak. Tapi sik sawi sik anu suwi. Beryaine kuwi Barya ini kita terus ya ini situ ekwi. Masih nandur panggung mule. Ekwi terus mari ngono Pak Lurah. Pak Lurah bersowi lagi aku. Tukang syuting sih. Bertukang syuting lagi aku. Swingmu. Sedau seksane mus bakdo. Nampak biasa diarani mati ngono ae. Mati wi tegese nikmate ganti. Nampak rondo elek jenenge mate. Soale nikmate wi sentek. Ora salat, ora poso, ora rukun karo tangga, kuwi jenenge bangka. Mergo pe diobong nang neraka. Modar mamut didadar nang neraka. Iki sing ora rukun karo tanggane kok mau uring-uring. Sapa sing ngundang Kyai Edan? Nah, di edane wong kana rejo ya ora wedi aku. Nah, sing ora trimo karo wani nang munggah rene. Mumpung urung mulai. Ya. Maksudnya tak jalukane dhuwit ngono lho. Pun ngaten nggih, muga-muga Bapak Ibu kula njenengan saged njangkepi Ramadan ngisi ibadah kanthi sempurna. Lan kita berharap muga-muga tahun ngarep tasik menangi Ramadan melih. Amin Allahumma. Tapi sampean ya kudu siap-siap. Sapa ngerti Ramadan iki merupakan Ramadan terakhir kanggo sampean. Sapa ngerti sok ndakene wis ora menangi Ramadan neh. Kudu siap-siap Pak Mbok menawa Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir kanggo jenengan. Mula isi saapi-api eh. Sapa ngerti iki Ramadan terakhir sampean? Nek aku karuan sik suwe kok. Ngaten nggih muga-muga medal keng Ramadan kabeh bersih dosane minal haidin wal faizin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله